Mitra bisnis, wacana untuk tidak lagi mengangkat pejabat gubernur secara langsung oleh rakyat didasari oleh realita tingginya dampak negatif yang terjadi pasca pemilihan, seperti maraknya kasus-kasus pejabat terpilih yang terindikasi melakukan praktik korupsi serta politik uang yang diduga oleh beberapa kalangan sebagai upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat proses pemilihan secara langsung dilaksanakan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah indikasi besarnya modal yang dikeluarkan kandidat gubernur dalam pola pemilihan secara langsung memang benar? Serta apakah pola pemilihan seperti ini juga membuat pejabat terpilih jadi raja kecil di wilayahnya? Mau contohnya, yang sudah terjadi selama ini, apa gubernur Banten, ya, itu ibu tirinya jadi bupati, jadi wakil bupati, adik iparnya, adiknya jadi bupati, semua. Apa itu lebih baik hasilnya gitu? Untuk kampanye aja ada yang habis 500 miliar. Coba aja banyak ratusan miliar, gak bisa itu untuk bisa jadi gubernur DKI, gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, gak bisa itu. Nah, pemilihan itu. Ini lebih buruk lagi karena melibatkan dana-dana publik, kan gitu. Nah, dengan posisi, status, fungsi, dan peran gubernur sekarang ini, pilkada pilgub itu menjadi tidak efektif, gitu. Karena apa, fungsinya hanya koordinator pembangunan di wilayahnya, gitu. Koordinator manajemen pemerintahan. Di dalam praktek, kalau ada bupati yang berani, gubernur bisa dilewatin kok. Ini bisa dilakukan secara realistis gitu ya. Nah, jadi di satu sisi ada pelemahan fungsi gubernur, jadi dia cuma tukang stempel, tanda tangan, terima duit dari pusat, korup, udah. Ada juga potensi untuk jadi raja besar di daerah. Dua-duanya bisa dilakukan itu, dan itu nggak bagus untuk manajemen negara gitu. Nah, artinya apa? Apa yang salah dengan di sana? Yang salah adalah bukan fungsi koordinasi dari gubernur, tetapi adalah mulai dari orangnya, mulai dari sistemnya. Jadi kalau bagi saya adalah mengembalikan fungsi kekuatan gubernur ini, fungsi koordinasi ini. Dengan cara apa? Ya udah diangkat langsung aja wakil pemerintah pusat untuk mengkoordinasi daerah-daerah yang dirancang sebagai daerah otonom, yaitu kabupaten kota. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.